Ayo pak, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan pilkada. Dan pada hari ini kajian kita terus berlanjut dan belum selesai. Karena hidup ini bukanlah harus ditentukan dengan pemilihan kepala daerah. Walaupun pemilihan kepala daerah akan menentukan Sumatera Utara ke depan. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang dapat memakmurkan Sumatera Utara ke depan. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-39 dari surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kazzabu biayatina summun wa bukmun fi zulumat man yasha'illahu yudlil wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di jalan yang lurus. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ayat ke-39 ini sangat terkait erat di ayat 38. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran kepada kita bahwa seluruh binatang, burung-burung adalah makhluk sebagaimana manusia dan mereka semua bertasbih. Maka manusia apakah ingin bertasbih bersama dengan alam semesta agar hidupnya selaras dan seimbang bersama alam ini, atau mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila mereka juga tidak mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, maka ingatlah suatu saat kita akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 39 berkata, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka tuli, bisu dan dalam kegelapan. Tuli artinya apa? Kalau sudah mendustakan, kalau sudah tidak percaya, maka telinga itu sudah tidak akan berfungsi lagi. Mendengar ayat suci Al-Quran kayak orang sudah kepanasan, ingin menjauh, takut. Orang ayat Al-Quran dikumandangkan, dia pun sibuk berbicara dengan orang lain. Kenapa? Karena memang hatinya setelah menolak iman, sehingga telinganya pun menolak. Di sini sebutkan juga bisu, mulutnya pun untuk mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu susahnya. Untuk mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, seperti terbakar telinga, apa, mulutnya, lidahnya. Dan lebih jauh dari itu, mereka berada dalam gelap gulita. Walaupun Sumatera Utara telah terang benderang di malam hari, tetapi terkadang ada juga mati lampu. Ini masih lampu dunia. Sebenarnya ada lampu abstrak. Ketika manusia hidup tanpa pedoman agama, tanpa bimbingan Allah, tanpa Al-Quran, maka sebenarnya dia telah berjalan di jalan yang gelap gulita. Gimana Ustaz Fajru? Yeah. Enak nggak kalau mati lampu di Sumatera Utara ini? Nggak enak jelas. Nggak enak. Yeah. Begitu juga lah sebenarnya ketika orang berjalan dan hidup di dunia ini tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat tidak enak. Tetapi banyak orang merasa, hebat kali. Selebritis dari Hollywood seperti Madonna itu, kita melihat dia hebat, tetapi sebenarnya jiwanya tidaklah sebahagia Ustaz Safiar. Bagaimana Ustaz Safiar yang bahagia ini? Alhamdulillah. Melihat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi muslim. Kalau kita masih berada dalam koridor atau manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jamin. Hanya saja, ya wajar namanya manusia. kadang dia yang kus imanuhu wa yazdadu imanuhu. Kadang kalau dia menurun volume keimanannya, kadang-kadang mengeluh, itu satu kewajaran. Memang sunah hidup kita ya. Orang mengeluh itu kalau mendapat cobaan, orang yang kurang merasa kurang itu. Akan tetapi kalau masih berada dalam koridor Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terjauhi daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sini Allah memberikan satu pengajaran orang yang mendustakan ayat Allah, itu summun bukmun fid dhulumat. Iya. Jadi prinsipnya Ustaz Sapir sebelumnya bahwa Ustaz Sapir karena beriman ini bahagia. Iya, kita tidak bisa, walaupun mungkin tidak bahagia sekali gitu. Iya, alhamdulillah. Ya. Bahagia. Mestinya bahagia. Bahagia sekali. Bahagia. Iya. Luar biasa kan begitu. Iya. Nah, tapi akan alhamdulillah. Iya. Tapi yang namanya manusia wajar kan gitu. Ustadz manusia. Iya. Ya kan begitu. Pegawai juga manusia. Jadi prinsipnya ketika dia beriman, dia akan bahagia. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya nikmat yang telah diberikan Allah itu sudah cukup banyak. Ya. Makanya ada istilah dalam hidup ini berpikir positif. Ya. Berpikir positif itu melihat apa yang telah diberikan. Kalau berpikir negatif, apa yang belum kudapat. Betul. Orang yang beriman itu akan berpikir positif. Seperti kita ini sekarang di depan kita ini banyak minuman. Ada setengah gelas berisi, ada air isinya setengah air, ada gelas isinya setengah airnya. Orang yang berpikir positif berkata, alhamdulillah masih ada setengah air. Orang yang berpikir negatif berkata, ih sudah habis setengah airnya. Gak ada yang lain ya. Kenapa? Karena dia hanya melihat kekurangan aja. Yeah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih menghirup udara Allah secara gratis. Yeah. Itu mahal itu kalau misalnya kita masuk rumah sakit Ustaz Fajrul ya. Yeah, satu tabung itu. Alhamdulillah minum sekarang walaupun ada terkadang harus beli air, tetapi enggaklah mahal ya kan. Makan pun alhamdulillah masih 3 kali sehari Ustaz Sopir ya. Betul. Walaupun terkadang puasa Senin Kamis karena itu sunat, sunat. Ya kan. Nah, itu merupakan suatu nikmat yang diberikan Allah. Kalau dia berpositif thinking kepada Allah, maka adalah menjadi orang-orang yang bahagia. Benar enggak Ustaz Fajrul? Betul. Iya. Jadi maksudnya di sini kenapa mayyasailahu yudlilhu? Iya. Kenapa ke orang yang sesat itu Allah tambah kesesatannya, orang yang mau beriman Allah tambah keimanannya. Iya. Di sini tergantung dari ayat bunyi ayat yang sebelumnya. Iya. Artinya walaupun sudah banyak kita mendapatkan nikmat dari Allah, sejauh mana kita dapat mengimani? Karena Allah berfirman di sini, walladzina kadzabu, kadzabu itu pakai tasdid di sini dalnya. Ini menunjukkan artinya sangat banyak orang yang kufur, berdusta dengan biayatina, dengan ayat kami kata Allah. Mereka itu adalah summum wa bukmum fiz zulumat. Artinya mereka tetap berada di jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini kata Allah, Allah itu akan menyesatkan mereka. Gitu. Mayyasha'illah barang siapa saja yang dikehendaki Allah, mereka itu akan menjadi sesat. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah itu beriman, maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan itu pertama kali atas pilihan manusia. Pilihan manusia. Ketika manusia itu telah menyatakan dirinya sesat, sok kuasa yang kita sebutkan pada sebelumnya, sok kuasa mempertanyakan kekuasaan Allah dan akhirnya di sini mendustakan kekuasaan Allah, maka Allah tambah kesesatan itu, ya kan? Tapi kalau ada pertanyaan orang saat timbul, apakah kehendak Allah ini adalah memaksakan manusia itu sendiri gitu? Ya kan tidak. Kalau dia sudah memilih kesesatan, Allah tambah kesesatan. Iya. Kalau dia memilih keimanan, Allah tambah keimanan. Kan begitu. Mayyasha'illahu yudlilhu. Kapan Allah berkehendak? Ketika hambanya telah memilih. Iya. Nah, jadi ada pilihan hamba. Pilihan rakyat dan rakyat memilih. Iya. Ya kan? Sudah lewat itu masanya. Iya. Tetapi Allah memilih hamba-hamba. Inna Allah stofa Adam. Allah memilih Adam. Ketika kita menjadi da'i, maka kita adalah pilihan-pilihan Allah di muka bumi ini. Karena itu merupakan juga suatu hal yang kemuliaan. Iya. Maka Allah berkata apa? Wa may yasha yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Iya. Kalau Anda beriman, Anda menjadi tentara Allah, Anda menjadi dai Allah, maka Anda berada di jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus, Ustaz Sapiar? Kok penting sekali ihdinash shiratal mustaqim di sini, ala siratim mustaqim wa innaka ala siratim mustaqim. Kenapa kok Al-Qur'an selalu mengatakan jalan yang lurus dan kita meminta jalan yang lurus dan orang yang beriman itu berada di jalan yang lurus? Otomatis di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus kepada kita, yaitu bukan jalan yang bengkok. Dalam kenapa artian jalan yang lurus itu, Ustaz? Yang jelas, orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dalam satu masalah harus ada pemecahan yang langsung spontanitas, tidak ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, semakin dia berjalan dengan penuh lika-likunya untuk menunjukkan jalan Allah itu sendiri, mendapatkan hidayah Allah, bukan semudah kita pijing mata lantas dapat hidayah dari Allah. Tidak. Akan tetapi jalan yang lurus itu penuh banyak risikonya. Iya. Kan begitu. Jadi jalan yang lurus itu banyak risiko, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jalan yang lurus karena itu adalah jalan yang paling cepat sampai. Betul. Ya kan? Iya. Kalau dibuat dua titik, maka garis mana yang paling cepat menyampaikan dari satu titik A kepada titik B adalah garis lurus, kan begitu. Yeah. Maka kalau kita lihat di Arab Saudi sana, bagaimana gunung dijebol, dijadikan terowongan supaya apa? Supaya jalannya lurus. Lurus. Nah, ala tul kata orang Mesir ya kan, jalan lurus saja, jangan belok-belok lagi. Karena apa? Karena ini adalah jalan yang cepat sampai. Ini mengindikasikan apa? Bahwa jalan Islam itu jalan yang mudah. Iya. Jalannya lurus. Karena apa? Capek kita kalau jalan belok-belok ya kan? Iya. Apalagi di persimpangan kita tiba-tiba harus belok kiri, rupanya di sebelah kiri itu ada pula mobil. Iya. Tabrakan. Iya. Karena tidak terlihat. Tetapi kalau jalan yang lurus ala tul, maka akan cepat sampai kepada tujuan. Tujuan. Apa maksud jalan yang lurus ini, Ustaz Fajrul? Iya. Ini kan bahasa kiasan ini, jalan lurus ini. Iya. Ini dari firman Allah. Allah berfirman dari akhir ayat 39 ini, yaitu wa may yasha yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Iya. Siratim mustaqim ini Allah menunjukkan orang yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya kalau kebalikannya orang yang tidak mau mendengar perintah Allah, maka dibahasakan dalam ayat ini summum. Iya. Artinya cacat telinganya. Iya. Sedangkan bukmun itu cacat lidahnya. Iya. Artinya walaupun mereka itu sempurna kupingnya mendengarkan sehari-hari, lidahnya dapat menggerak sana kemari untuk berbicara, tapi ketika urusannya dengan firman Allah, ayat-ayat Allah, mereka selalu pendengarannya itu seakan-akan tidak sempurna. Iya. Lidahnya tidak mau berzikir kepada Allah. Benar, benar. Selalu menantang, bahkan itulah penyakit yang paling terparah. Ketika itulah Allah mengatakan yudlilhu, akan Allah jadikan disebabkan oleh kekupuran mereka, disebabkan oleh kesesatan mereka. Iya, jadi kalau kita lihat ala suratim mustaqim, jalan yang lurus ini maksudnya adalah jalan iman. Begitulah mungkin maksudnya Ustaz Fajrul, jalan ya kan? Iman. Jalan iman. Kenapa? Karena disesat. Sesat kebalikannya iman. Yeah. Atau jalan yang lurus ini, kalau jalannya sudah lurus dan nur, karena sesat itu kan gelap. Yeah. Maka jalan yang lurus ini diterangi, maka sangat indah. Yeah. Allahu nurus samawati wal ar. Ibaratkan Allah itu adalah cahaya. Cahaya. Jadi jalan lurus ini adalah jalan mencapai mardotillah. Mardotillah. Terang benderang. Seperti kepala Ustaz Fajrul ini terang benderang ya. Kan? Luar jadi, biasa. Luar biasa. Sosok yang ilmuwan, cendekiawan. Yeah. Jadi memang jalan Allah. Jadi disebut siratul mustaqim itu adalah liqa'ullah. Yeah. Coba jalan menuju bertemu dengan Allah. Coba kalau gelap, gimana Ustaz Sepian? Bisa jalan enggak? Meraba. Meraba ke sana, ke sini, kemana yang betulnya? Iya, jadi, tapi begitu ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita mudah. Mudah. Udah lurus, cahaya lagi. Cahaya lagi. Nah, kalau belok-belok ada cahaya saja, Pak ya. Ini gambaran kehidupan yang begitu nikmat di dunia ini apabila kita berjalan pada jalan tol yang lurus dan diterangi dengan cahaya. Di siang ada matahari, di malam ada lampu-lampu jalan. Hmm. Jadi disebut di sini masuk siratal mustaqim bisa iman, bisa Islam, bisa surga, bisa juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju surga itu adalah jalan yang lurus. Nah, itulah dia. Dan bertemu dengan Allah itu adalah jalan yang lurus. Untuk itu sebenarnya sangat nikmat menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena ketika dia mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, semuanya jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena pilkada yang baru ini kalau kita tanya berapa jumlah dana yang sudah habis, pasti banyak yang ditutup-tutupi. Walaupun kita tidak harus suuzon ya. Tetapi prinsipnya begitulah gambaran bagaimana Allah dengan makhluknya. Semua terang karena Allah itu adalah nur, cahaya. Dan jalannya pun jelas karena Islam itu adalah siratul mustaqim. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustaz Safian dan Ustaz Fajrul Haq, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada masyarakat Sumatera Utara yang telah menyukseskan pilkada. Harapan kita ke depan masyarakat Sumatera Utara tetap akur, damai, dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.